Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورا. صدق الله العظيم. Surat Al-Insan ayat 9, surat 9 ayat 9. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena atas rahmatnya kita hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya ingin mengajak, mari kita niatkan kehadiran kita di tempat ini sebagai ibadah karena Allah. Jangan ada niat dan orientasi yang lain. Mudah-mudahan kita menambah ilmu, dan setelah itu mudah-mudahan ada perubahan dalam keimanan dan ketakwaan kita. Semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita, dan semakin indah akhlak dan perilaku kita. Itu yang mudah-mudahan kita capai melalui forum yang simpel pada siang hari ini. Mungkin ilmunya tidak bertambah, karena boleh jadi apa yang Bapak Ibu dengar pada hari ini itu sudah sering kita dengar berulang-ulang. Tetapi yang lebih kita ingin harapkan adalah ada perubahan suasana hati yang tiba-tiba terbetik satu motivasi yang kuat untuk semakin dekat kepada Allah. Itu yang kita maksud sebagai ada perubahan dalam keimanan dan ketakwaan kita. Ilmu mudah dirubah, tapi hati kadang-kadang lebih sulit untuk dijinakkan. Sering kita mendengar ceramah, tetapi kadang-kadang ada beberapa saja yang hanya menghujam ke hati. Tapi beberapa di antaranya berlalu begitu saja tanpa ada perubahan apapun pada hati dan perilaku kita. Nah, mari kita lebih fokuskan untuk lebih melihat hati dan perilaku daripada sekedar ilmunya. Karena dugaan saya, kita ini sudah banyak ilmu, tetapi berapa persen yang betul-betul bisa diaplikasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kecil sekali persentase itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memulai paparan pada siang hari ini dengan satu ayat yang ayat-ayatnya sudah saya coba tuangkan di dalam paper yang simpel itu. Sengaja saya hanya menderet ayat yang mungkin Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam, ya bisa dilihat dalam paper itu. Allah berfirman: "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرة آيات 30 kalau tidak salah. Di situ Allah berfirman ketika akan menciptakan manusia untuk yang pertama kalinya. Hei malaikat, aku hendak menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Kemudian malaikat akan merespon dengan satu pertanyaan. Ya Tuhan, kenapa engkau hendak menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di bumi ini dan akan menumpahkan darah? Padahal aku ini senantiasa bertasbih dan bersujud kepadamu. Kurang lebih begitu. Tapi lantas Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Malaikat sudah memprediksi manusia ini memiliki dua sifat: membuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah. Faktanya sudah bisa kita lihat, tidak perlu ada penjelasan lebih jauh. Kita bisa melihat di mana-mana dua kecenderungan ini. Tetapi ada sesuatu yang malaikat tidak tahu, itu yang oleh Allah katakan, aku lebih tahu daripada kamu. Artinya pengetahuan malaikat tentang manusia itu tidak sebatas dua sifat tadi. Ada hal-hal lainnya yang malaikat tidak tahu dan hanya Allah yang tahu. Itu masih rahasia sampai dengan hari ini. Mari kita lihat faktanya bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di bumi. Katakanlah kita berpikir simpel. Sebab kalau mau berpikir nakal, kadang-kadang kita bertanya, untuk apa sih Allah menciptakan manusia? Lantas ada manusia yang kemudian diberi karunia, dan lantas ada manusia yang kemudian diazab. Diciptakan oleh Allah, diazab oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah. Tapi kalau kita berpikir panjang ke sana, itu kadang-kadang kita tidak sampai untuk menelusurinya. Lebih baik kita potong kompas saja, sudahlah. Ini sudah ketentuan dan kadar Allah kita hidup di dunia. Pertanyaannya justru, lantas untuk apa kita hidup? Apa yang menjadi tugas dan peran utama kita hidup di bumi ini? Ini yang kemudian Allah memberi jawabannya langsung di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tertantumkan di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah sangat populer, sering kita dengar. Walaupun kadang-kadang mungkin jarang kesempatan kita untuk menghayatinya. Aku tidak menciptakan jin dan tidak menciptakan manusia. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak boleh ada tugas dan peran lain kecuali ibadah di bumi ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana ya dalam hidup ini tujuan dan cita-cita saya adalah menjadi gubernur BI. Dan sekarang faktanya saya sudah menjadi gubernur BI. Tujuan dan peran hidup saya itu adalah sebagai guru, yang lain sebagai dosen, yang lain sebagai dokter. Apakah boleh kita mengambil tujuan dan harapan-harapan tetap peran-peran seperti itu? Tentu saja jawabannya boleh. Hanya saja, ada garis bawah, hanya saja tugas dan misi utamanya tetap harus ibadah. Artinya apa? Bapak Ibu, walaupun menjadi gubernur BI itu, maka gunakan jabatan BI itu untuk melaksanakan peran ibadah kepada Allah. Jadikan staf dan status saya sebagai salah satu pejabat di BI ini gitu, sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Jangan dibalik. Tukang beca beribadah dalam posisi dan perannya sebagai tukang beca. Guru beribadah dalam posisi dan perannya sebagai guru. Dokter beribadah dalam fungsi dan perannya sebagai dokter. Terus semuanya bisa beribadah sesuai dengan peran dan jabatannya. Sehingga ibadah bisa dilakukan oleh siapapun tanpa membedakan dimensi pekerjaan, sosial, umur, jenis kelamin dan sebagainya. Sebab kalau saja ibadah hanya bisa dilakukan gitu kan, oleh orang yang bekerja di BI, lantas bagaimana orang-orang yang tidak bekerja di BI? Kalau saja ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat, bagaimana orang yang tidak bisa pejabat? Disitulah letak keadilannya Allah. Ibadah semuanya bisa dilakukan. Bapak Ibu jangan mengira tukang beca itu bisa beribadah dengan cara melakukan tugasnya secara baik, mengantarkan customernya dengan satu senyuman yang membahagiakan, dengan membuat orang aman dan selamat di becanya sampai ke tujuan, diniatkan ikhlas karena Allah, ibadah. Orang yang bekerja di BI dengan sungguh-sungguh dia bekerja secara profesional, menyunjung sifat integriti gitu, mengedepankan keadilan, objektivitas, kejujuran dan moral, dan itu dilakukan karena Allah, maka ibadah. Satu hal yang perlu kita garis bawahi mengenai ibadah ini, dan itu harus tetap ada, sebab kalau tidak ada akan hilang semua nilai ibadah itu. Apa? Ikhlas. Dalam ayat-ayat yang saya kutip, setelah kita sadar bahwa hidup kita ini tugasnya ibadah, maka ibadah yang kita lakukan itu harus ikhlas. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud-din wa yuqimus salat wa yuqimu sholata wa yutu zakata wa dzalika dinu qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Dan tidaklah aku perintahkan engkau illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan untuk beribadah dengan memurnikan ketaatanmu semata-mata karena Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan yang dalam tanda kutip kita asumsikan sebagai ibadah, persyaratannya harus ikhlas. Kalau kita menginginkan itu bernilai di hadapan Allah, ikhlas itu artinya kita melakukan itu semata-mata orientasinya hanya Allah, tidak ada pamrih yang lain, tidak ada pamrih manusia lain. Jadi kasarnya, kalau Bapak Ibu berusaha jujur di kantor, berusaha terbuka di kantor, berusaha adil di kantor, berusaha selalu menegakkan kebenaran, tidak korupsi dan sebagainya, itu jangan lupa niatnya, orientasinya hanya Allah, bukan karena atasan kita. Karena kalau orientasinya atasan kita, artinya ada pamrih selain dari Allah. Mungkin kita profesional dalam bekerja, tetapi kita tidak ada nilai di hadapan Allah. Dan itu akan jauh lebih penting kalau kita bekerja orientasinya Allah daripada atasan. Karena Allah ada di mana-mana, tapi atasan hanya ada dalam satu lingkup wilayah tertentu. Di dalam ayat yang tadi pertama saya bacakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa syukura, surah 78 ayat 8 ayat 9. Di situ Allah memberikan ilustrasi katanya tentang orang yang memberi makan kepada fakir miskin dan yatim yang orientasinya ikhlas karena Allah dan tidak ada pamrih yang lain. Kalau kita terjemahkan ayat tadi, innama nut'imukum liwajhillah, sungguh aku memberi makan kepadamu itu liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum, saya tidak membutuhkan dari kamu jazaa'a wa syukura, balasan dan ucapan terima kasih. Jadi sebenarnya ayat 8 sebelum ayat itu bercerita orang beriman yang memberi makan kepada fakir miskin itu dengan cara ikhlas. Kemudian dia katakan statement itu tadi, jangan lupa ya, saya memberi makan ini hanya karena Allah. Saya tidak butuh ucapan terima kasih dan juga tidak butuh balasan dengan cara yang lain pada waktu yang lain. Jadi Bapak Ibu, orang ikhlas itu, kalau kita berbuat kebaikan kepada seseorang, orang itu tidak mengucapkan terima kasih, no problem. Karena saya melakukan ini bukan karena Anda, tapi saya lakukan ini karena semata-mata ketaatan, ketundukan dan kepatuhan saya kepada Allah. Berbuat baik kepada ibu bapak itu kan ibadah. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah. Berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim adalah ibadah. Kenapa? Karena itu ditentukan, diperintahkan oleh Allah. Semua bentuk ketaatan di dalam menjalankan ketetapan dan perintah Allah namanya ibadah. Itu yang saya katakan tadi, tugas kita adalah ibadah itu. Di surat Al-Baqarah ada satu ilustrasi tentang orang yang menginfakkan hartanya tetapi tidak ikhlas. Di paper itu ada, itu di surat Al-Baqarah ayat 265 kalau tidak salah. Pokoknya bunyinya itu, Auzubillahiminasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ri'aa an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Kata Allah, hey orang-orang yang beriman, jangan engkau hapuskan nilai sedekahmu dengan cara engkau menyebut-nyebut apa yang engkau berikan itu kepada orang lain, dan dengan cara engkau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang yang engkau beri itu merasa sakit dan tersinggung. Ini lugas sekali ayatnya. Jadi kalau kita memberi sesuatu ya sudah, enggak perlu disebut-sebut. Kita kan masih sering mendengar orang mengatakan, orang itu dulu waktu kecil itu saya yang menyekolahkan. Mungkin kalau tidak saya bantu, dia tidak terjadi seperti yang sekarang ini. Jadi tadi pagi ada orang datang kepada saya, dia membutuhkan sesuatu, saya bantu dia. Saya bantu lebih dari yang dia minta sebenarnya. Masjid ini dulu pada waktu awal berdirinya gitu kan, itu 50% dana awalnya saya yang menyumbang. Diucapkan terus semua infak, semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Atau kita memberi sesuatu kepada orang, menolong, tapi kita juga banyak ngomong sampai orang yang mendapatkan itu merasa jadi tidak enak, bahkan mungkin tersinggung, bahkan mungkin merasa sakit hati. Nah kata Allah, itu hilang. Itu yang oleh disebutkan sebagai dia melakukan itu ria anas, ria, ingin pamer, ingin dilihat orang. Kemudian Allah mengumpamakan pada ayat berikutnya itu kan, itu perumpamaannya katanya seperti ada batu licin, kemudian di atas batu itu ada setumpuk tanah, tiba-tiba hujan lebat turun, maka tanah yang ada di batu itu terkikis habis, tidak ada sedikit pun tanda-tanda tanah itu, habis bersih. Itu dalam ayat tadi perumpamaan orang yang melakukan infak, sedekah, kebaikan, tetapi dengan cara tidak ikhlas, ria, ingin dilihat oleh orang. Bapak Ibu, kita diciptakan Allah untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan syaratnya satu, harus ikhlas. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah beribadah banyak, terus apa yang mau kita capai? Tujuannya apa? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu surat Al-Baqarah yang ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Hei manusia, kata Allah, ya ayuhanna, hei manusia, beribadahlah engkau kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya engkau atau mudah-mudahan atau agar engkau menjadi orang-orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, tolong garis bawahi, muara dari semua peribadatan yang kita lakukan itu adalah takwa. Ringkasnya, tujuan dari kita melakukan ibadah itu adalah agar kita menjadi sosok diri yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Kenapa sih bertakwa? Ya tidak tahu. Kalau kita melihat ke Al-Qur'an memang semua pernyataannya seperti itu. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Jangan lupa Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan saum. Tanggal 24 September insyaallah sudah satu Ramadan. Tapi sudah tahu. Kita kan selalu diingatkan dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tolong Ibu lihat ujung dari ayat itu kan, mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi ibadah saum pun gitu kan, yang diwajibkan Allah kepada kita, muaranya juga sama, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi bertakwa. Salat juga muaranya takwa, naik haji juga muaranya takwa. Bapak Ibu ingat juga kan kurban, katanya Allah tidak membutuhkan daging dan darah kurban yang diberikan, tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaannya. Jadi semua peribadatan yang kita lakukan harus bermuara pada munculnya, lahirnya sosok yang muttaqin. Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu puasa, kita juga berzakat, kita juga mungkin naik haji. Pertanyaannya adalah, sudahkah semua bentuk peribadatan yang kita lakukan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah? Tentu saja jawabannya mudah. Lihat saja kriterianya apa? Takwa. Sudahkah semua peribadatan itu menyebabkan kita menjadi orang bertakwa? Jadi takwa menjadi ukuran, menjadi kriteria bahwa ibadah kita efektif, ibadah kita berhasil, ibadah kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini penting Bapak Ibu kalau menurut saya, karena kadang-kadang kita ini kan terus-menerus beribadah, Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah sejenak berhenti untuk menengok apakah ibadah kita ini sudah benar dan sudah berhasil. Ya, patokannya adalah takwa itu. Nah, lantas pertanyaannya kalau gitu, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang bertakwa? Ya, ibaratnya saya diminta untuk ke Bandung. Jadi telepon, datanglah ke gedung sate. Terus saya kan mau pergi ke gedung sate, tapi saya tidak tahu seperti apa gedung sate, itu akan sulit. Tapi kalau dia tunjukkan nih, ciri-ciri gedung sate itu seperti ini. Ada di Jalan Diponegoro, gedungnya sangat luas, bentuknya seperti sate di bagian atasnya, di depannya ada lapangan gazebo, di samping kiri kanan ada ini dan itu. Ditunjukkan ciri, semakin detail ciri dari gedung sate itu, semakin mudah saya untuk menemukan gedung sate. Demikian juga dengan takwa. Kita perlu tahu ciri-ciri orang bertakwa sehingga kita lebih mudah untuk mencapainya, lebih mudah untuk mewujudkannya dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sulit. Jadi harus tahu dulu seperti apa orang bertakwa itu. Ya kalau kita tanya seperti apa orang bertakwa, tentu saja kita harus tanya kepada orang yang menciptakan kita, kepada Allah yang menciptakan kita. Nah untuk itu harus kita lihat bagaimana informasi, bagaimana keterangan Allah mengenai orang-orang bertakwa itu. Dalam Al-Quran banyak sekali ciri-ciri orang bertakwa. Beberapa ayat di bagian akhir dari surat itu saya coba tunjukkan, saya coba angkat. Itu baru beberapa ayat saja mengenai ciri dan sifat orang bertakwa. Salah satunya adalah dalam surat Ali Imran ya, ayat 133 124 133 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wa ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadimina al-ghayda wal 'afina minnas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Tiga ayat berturut-turut bicara mengenai orang bertakwa. Yang pertama, kata Allah, dan bersegeralah kalian kepada ampunanku. Artinya bersegeralah bertobat dalam bahasa yang lebih singkat. Dan bersegeralah kepada surgaku. Artinya segeralah raih karunia dan pahala dariku, kata Allah. Dan bersegeralah kepada surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'idat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dari ayat ini ketemu jawaban kenapa semuanya harus bermuara pada takwa. Karena ternyata kunci untuk masuk surga itu adalah takwa. Terbukti dari ayat ini, wa'idat lil muttaqin, surga ini diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Jadi persyaratan untuk masuk surga adalah orang bertakwa. Jadi tidak salah sekarang sudah mulai terjawab kenapa semuanya harus bermuara pada takwa. Belum lagi kalau kita melihat ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan waja'alnakum syu'uban wa qabilan lit'arofu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin jelas lagi kenapa takwa. Karena pertama, takwa itu yang menyebabkan posisi orang menjadi paling mulia di hadapan Allah. Jadi untuk mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah bukan dengan bekerja di DI, bukan dengan bekerja di rumah sakit sebagai dokter, bukan dengan bekerja di Pertamina, bukan dengan menjabat sebagai wali kota, bukan. Itu semua bukan yang menyebabkan menjadi takwa kalau melihat Al-Quran. Itu semua bukan yang menyebabkan orang memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Hanya satu yang menyebabkan orang mulia di hadapan Allah, muttaqin. Tukang beca bisa mulia di hadapan Allah, asal muttaqin. tukang sampah bisa mulia di hadapan Allah asal mustahil. Guru bisa mulia di hadapan Allah asal mustahil. Siapa saja terbebas dari jabatan, pekerjaan, status sosial, jenis kelamin bisa mulia di hadapan Allah. Kuncinya satu, mustahil. Dan mustahil ternyata bisa diraih oleh setiap orang. Buktinya, kalau kita tadi lihat ayat berikutnya kan, wa'idatil mutaqin, surga itu diperuntukkan bagi orang bertakwa. Ayat berikutnya mengatakan allazina yumsikuna fis-sarai wad-dharai wal-kadimina al-ghaydha wal-afina minnas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu kata Allah adalah pertama orang yang menafkahkan rezekinya, mengeluarkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ketika dia susah, dia tetap keluarkan sebagian dari hartanya itu untuk berinfak. Ketika dia sedang lapang, sedang kaya, sedang bahagia, berinfak. Ketika sedang miskin, sedang susah, berinfak. Tidak ada yang membedakan dia untuk berinfak. Tidak ada yang menghalangi dia untuk berinfak. Subhanallah. Jelas sekali ayatnya. Infak, infak, infak, infak. Dalam banyak ayat, infak itu berulang-ulang disebut sebagai ciri orang bertakwa. Saya tidak tahu. Itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat tentang haji. Kalau haji itu hanya beberapa ayat di dalam Al-Quran. Tapi kalau infak, banyak sekali. Karena kalau haji itu kan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Tapi kalau infak itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nilai bukan ukuran. Orang BI mungkin bisa berinfak 10 juta. Tukang desa, tukang parkir mungkin berinfak 1000. Mana yang lebih baik di hadapan Allah? Wallahualam, kita tidak pernah tahu. Yang menentukan nilai itu adalah keikhlasan di dalam melakukannya, prosesnya. Wa kadimina ugoido wal afina ninnas. Jadi kedua mutakin itu adalah wakadiminal hoido, mampu menahan amarah. Bapak ibu yang suka marah gitu, yang amarahnya kadang-kadang tidak terkendali, meluap gitu. Orang bertakwa jangan lupa mampu mengendalikan amarahnya. Sekalipun untuk sesuatu yang memungkinkan dia marah besar, dia mampu mengendalikannya. Dalam salah satu hadis kan disebutkan Rasul itu melarang marah sampai 3 kali kan, jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Karena ketika orang itu marah, katanya dia sedang dikuasai oleh setan. Kan ada hadis yang menceritakan ada dua orang yang sedang bertengkar sampai urat lehernya kelihatan gitu. Kata Nabi, itu dua-duanya sedang dikuasai oleh setan. Suruh dia membaca ta'uz untuk supaya terbebas dari gangguan setan. Ketika kita marah, semua tidak terkontrol. Apapun bisa dilakukan. Termasuk golok yang mungkin ada di dapur, itu bisa dikejar untuk diambilnya. Masalah juga tidak bisa dicarikan solusinya dengan baik dan jernih ketika emosi tidak terkendali, ketika amarah sedang meluap. Sehingga secara psikologis hal pertama yang harus dilakukan orang ketika menghadapi persoalan adalah harus menjernihkan emosi, menjernihkan pikiran sehingga suasananya menjadi kondusif untuk memecahkan masalah. Ketika itu belum dikendalikan, sulit bagi kita untuk mencari solusi. Orang marah ruginya kan dua. Secara emosional itu tidak positif, negatif, sehingga menimbulkan satu ganjalan. Yang kedua, masalah juga sulit untuk dipecahkan. Yang ketiga, tidak dengan marah itu kan rata semua persoalan beres. Jadi akhirnya bertumpuk-tumpuk kerugian akibat marah itu. Sehingga dikatakan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah wal kadimina wal afina anina. Ciri yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Bapak ibu, mari kita renungkan. Tidak ada kesalahan sebesar apapun yang tidak dimaafkan. Kita maafkan. Orang bertakwa selalu memaafkan kesalahan apapun. Ya, saya maafkan. Bahkan orang bertakwa itu dengan mengatakan begini, saya maafkan kesalahanmu. Bahkan boleh jadi sebagian dari kasus ini, sebagian diantaranya saya yang bersalah. Mari kita saling memaafkan. Umar dengan Abu Bakar itu kan pernah berselisih gitu kan. Ketika satu hari dia sadar akan hadis bahwa berselisih kan tidak boleh dari 3 hari. Sampai akhirnya mereka bertemu, kemudian meminta maaf. Umar mengatakan dalam hal ini saya yang bersalah. Abu Bakar mengatakan tidak, saya mungkin yang bersalah. Mari kita memaafkan. Nah kalau kita banyak kan justru kebalikannya. Sebelum dia meminta maaf, saya tidak akan. Orang bertakwa memaafkan kesalahan orang lain. Wa afina. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan terakhir Allah tutup ayat itu dengan mengatakan sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang bertakwa itu selain memaafkan juga dia senantiasa bahkan melakukan kebaikan. Bukan saja memaafkan, melakukan kebaikan. Termasuk kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Kalau orang menzalimi kita, itu kan ada tiga kemungkinan. Pertama, kita balas dengan kezaliman yang serupa, itu kan boleh. Sehingga yang kemudian melahirkan hukum kisos itu. Kalau kita dipukul sampai rontok satu gigi, maka balasannya dipukul lagi gigi dia sampai rontok juga satu gigi. Kalau giginya di atas bagian kiri, ya harus di atas bagian kiri juga. Jadi betul-betul seimbang. Tapi kata Allah, ada kemungkinan kedua respon yang kamu berikan, yaitu apa? Memaafkan. Kata Allah, memaafkan itu lebih baik. Kemudian ada lagi yang ketiga, berbuat baik. Jadi untuk sebuah kedoliman, kita bisa membalas dengan yang serupa, atau kita memaafkan kesalahan itu, atau bukan saja memaafkan, kita berbuat baik atas kedoliman yang kita terima. Itu tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Dan itu diperbolehkan, dan itu menunjukkan satu tingkatan mengenai kualitas ketakwaan dan keimanan seseorang. Hadirin yang berbahagia, selebihnya saya kira Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat lain. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian ada lagi yang menarik dan jelas, seperti di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 34 kalau tidak salah, yang mungkin innal muttaqina fi jannati wa uyun. Itu juga bercerita mengenai ciri-ciri orang bertakwa. Itu semuanya insya Allah ada di halaman kedua dari paper itu, menceritakan mengenai bagaimana karakter ciri-ciri orang bertakwa. Maksud saya, mari itulah yang kita tuju. Sifat-sifat itulah yang mari kita coba belajarkan dalam diri kita. Nah, kalau itu sudah mulai muncul, terbentuk, insya Allah berarti semua peribadatan kita ini sudah efektif, sudah berhasil. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau selesai bulan Ramadan, kita mau tanya apakah Ramadan kita berhasil? Ya, jawabannya itu, apakah kita menjadi orang bertakwa atau tidak. Nah, ciri-cirinya mari kita lihat yang tadi itu. Dan sejumlah ciri lain yang banyak sekali bertebaran di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapatkan pada hari ini, menjadi bahan renungan kita, kemudian menjadi bahan proses penghayatan sebagai bekal untuk ada perubahan di dalam hati dan di dalam perilaku kita, sehingga semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.